Pemirsa Asana, masih banyak persoalan hukum syariat yang seringkali mengusik pikiran kita. Di antaranya, kita sering kebingungan dengan istilah memberi dalam syariat. Ada istilah sedekah, ada infak, dan ada zakat. Kadang dalam ayat Al-Quran, istilah ini penggunaannya agak mirip, bahkan ada yang sama. Tentunya hal ini membuat sebagian masyarakat kebingungan dengan niat yang ditetapkan untuk dirinya saat mengeluarkan harta pada orang lain. Sebenarnya apa yang membedakan infak, sedekah, dan zakat? Memang tiga istilah ini, zakat, infak, sedekah, seringkali diucapkan berbarengan dengan makna dan maksud yang kurang lebih hampir sama dan memang saling tumpang tindih sesungguhnya. Oleh karena itulah maka bisa saja di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan sedekah ternyata maksudnya adalah zakat. Kadang-kadang ketika menyebut dengan infak maksudnya adalah sedekah dan sering tertukar-tukar. Tetapi kalau kita mau lebih rinci membedakan antara tiga istilah itu, maka salah satu pembahasannya adalah mengatakan begini. Yang namanya infak itu adalah sesuatu yang lebih luas dari dua istilah lainnya, sedekah maupun zakat. Karena infak itu pada dasarnya adalah mengeluarkan harta. Sebutlah misalnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Itu kalau kita lihat terjemahan di Departemen Agama, kita akan menemukan kata lau anfaqta itu bukanlah kalau kamu infakkan, tetapi kalau kamu belanjakan, membelanjakan sesuatu, mengeluarkan uang. Dan biasanya belanja itu ada imbalannya. Kita keluar uang, lalu kita dapat barang atau jasa. Maka infak itu boleh kita bilang sebagai yang paling luas. Segala hal yang terkait dengan mengeluarkan harta itu namanya infak. Termasuk ketika seorang suami mengeluarkan harta buat istri dan anaknya, itu juga infak. Kita sering menyebutnya dengan istilah nafkah, nafkah. Nah, kemudian kalau infak ini yang sifatnya adalah untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah, nah ini sering disebut dengan istilah sedekah. Sebagaimana Ar-Raghib Al-Asfahani menyebutkan, ma yukhrijuhul insanu min malihi ala wajhil qurbah. Apa yang dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya dengan tujuan qurbah, tujuan ibadah, tujuan mendekatkan diri pada Allah. Maka itu termasuk sedekah, bahkan boleh jadi tidak harus dalam konteks harta. Sebab disebutkan dalam hadis, tabassumu kali akhika sedekah. Senyummu pada saudaramu saja itu sudah merupakan sedekah. Jadi kalau sedekah itu sudah ada unsur al-qurbah itu. Ada unsur untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan kedekatan pada Allah. Nah, yang paling sempit dari tiga istilah itu adalah zakat. Sebagaimana disebutkan bahwa ta'rif atau definisi dari zakat adalah ikhraju juz'in makhsusin min malin balagan nisaban limustahiqihi intammal milku wal haulu. Jadi zakat itu lebih sempit. Mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang sudah mencapai nisab dan diberikan kepada orang-orang tertentu, mustahiknya yang ada 8 orang itu, itu pun apabila sudah memenuhi haul dan juga sudah dimiliki secara sempurna. Intammal milku wal haulu. Hartanya dimiliki secara sempurna dan sudah dimiliki selama 1 tahun. Jadi kriteria zakat itu lebih menyempitkan lagi dari dua istilah infak dan sedekah. Namun kadang-kadang di dalam Al-Quran, walaupun tujuannya zakat, Allah menggunakan istilah sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum dan seterusnya, itu sebenarnya bicara tentang zakat, tetapi Allah menggunakan istilah sedekah. Kenapa? Karena memang zakat itu bagian dari sedekah. Kadang-kadang disebut secara khusus, kadang-kadang disebut secara umum, tetapi setidaknya itulah kira-kira pembagian antara infak, sedekah dan zakat. Yang lebih luas adalah infak, makin mengecil itu sedekah, dan makin khusus lagi adalah zakat.